Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini Allah masih berikan hidayah kepada kita, kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah sampai nanti kematian datang kepada kita. Senantiasa kita menjadi hamba Allah yang beribadah kepadanya dan menjauhi kemaksiatan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulus Sittah karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang kemarin, kita telah jelaskan prinsip yang pertama dari Al-Usulus Sittah, dari enam prinsip yang disampaikan oleh beliau, yaitu tentang mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga penjelasan tentang lawannya yaitu kesyirikan. Maka insyaallah binillahi taala kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, al-aslu tsani. Qala rahimahullahu taala. Amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fi. Kata beliau rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama dan melarang dari berpecah belah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu dalam agama dan melarang untuk berpecah belah di dalamnya. Fa bayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul awam. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang sempurna, syafian ay kamilan, dengan penjelasan yang sempurna yang dipahami oleh seorang awam sekalipun. Orang yang belajar agama tapi tidak mendalam belajar agamanya, dia juga paham tentang prinsip ini bahwa Allah memerintahkan untuk bersatu. Wanahana an nakuna kalladzi tafarraqu wahtalafu qablana fahalaku. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih seperti kita, maka mereka pun binasa. Ini orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani, umat-umat sebelum kita, mereka berselisih sehingga mereka pun ya celaka, berselisih dan berpecah belah. Wa dzakara annahu amara muslimin bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Dan Allah menyebutkan bahwa Dia telah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama dan melarang mereka untuk berpecah belah. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi as-sunnatu minal 'ajabil ujab fi dzalik. Dan menambah jelas adalah apa yang warid dari as-sunnah. Apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW dari sunnahnya, min ajabil ujab fi dzalik, ya, yang mana perkara ini merupakan perkara yang mengherankan, saking banyaknya dalil yang menunjukkan perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Jadi perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah itu kita dapati dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. ثم صار الامر الى ان الافتراء في اصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Kemudian berubahlah keadaannya, ya, perpecahan dalam prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya itu disebut sebagai ilmu dan fiqh fid din, ya, Ketika ada yang mengatakan, ayo kita bersatu. Enggak, perpecahan inilah yang namanya ilmu. Perpecahan inilah yang namanya fikih fiddin. Ya. Wa sara ijtima' fiddin la yaquluhu illa zindiq au majnun. Adapun persatuan tidaklah ada yang menyerukannya melainkan dia akan dilabeli sebagai zindiq atau majnun. Sebagai orang zindiq, zindiq itu adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Au majnun atau orang yang gila. Ya, kalau ada orang yang mengatakan mari kita bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah, jangan berpecah belah. Oh, ini zindiq nih. Ya, orang ini adalah orang yang menyembunyikan kekufuran. Padahal itu adalah seruan dari Al-Qur'an dan sunnah. Au majnun atau dia akan dilabeli dengan majnun, orang gila. Ya. Biarkanlah umat berpecah belah, ya, jangan disuruh untuk bersatu. Maka ini adalah prinsip yang kedua, prinsip yang asasi dalam Islam, bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa bersatu. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, bahwa perintah untuk bersatu itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mari kita baca dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah untuk bersatu. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102 sampai 103. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102 dan 103 Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian Allah memerintahkan kita, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, jangan kalian berpecah belah. Artinya seluruh kalian diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan ajaran agama Allah, dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ini prinsip kita dalam bersatu. Jadi persatuan itu bukan hanya ya berkumpul di satu tempat, berkumpul dalam suatu wadah, tidak. Tapi lihat dulu asas wadah tersebut apa. Bihablillah kata Allah, dengan tali Allah, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan sembarangan bersatu. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, yang dahulunya kalian itu bermusuh-musuhan, kemudian kami telah satukan hati-hati kalian. Dahulu di antara para sahabat, terutama sahabat yang berada di kota Madinah atau kota Yathrib, terjadi permusuhan yang sangat sengit antara mereka. Ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj. Dua kabilah besar di kota Madinah yang saling bermusuh-musuhan. Kemudian dengan datangnya Nabi alaihi salatu wassalam, dengan datangnya cahaya Islam, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati mereka. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kemudian kalian berada di tepi jurang neraka, fa anqadhakum minha, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mendapatkan petunjuk. Ya, ini ayat sangat jelas menunjukkan kepada kita untuk bersatu dan melarang kita dari berpecah belah. Jadi ajaran Islam itu mempersatukan, bukan memecah belah. Hanya saja persatuan yang diinginkan tentunya persatuan yang hakiki, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan persatuan asal bersatu saja atau persatuan karena kepentingan-kepentingan. Ya, karena menghadapi musuh yang sama yaudah bersatu, tidak. Tapi persatuan yang diperintahkan adalah persatuan di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Wa qala ta'ala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya, ayat ke-105 dari surat Ali Imran. Wala takunu kallazi tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka kejelasan. Setelah datang kepada mereka kebenaran, mereka masih berselisih. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, maka mereka ini bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan berpecah belah. Setelah datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh lagi berpecah belah. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian berbantah-bantahan, maka kalian akan mengalami kelemahan dan hilang kekuatan kalian. Ini yang diharapkan oleh musuh-musuh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin berpecah belah, mereka menjadi lemah, maka dengan mudah musuh-musuh kaum muslimin untuk menguasai, ya, kaum muslimin. Ini yang diharapkan oleh mereka dengan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidaklah bertanggung jawab atas perpecahan yang terjadi. Beliau alaihi salatu wasalam adalah orang yang sangat menyuruhkan persatuan. Sehingga kalau terjadi perpecahan, maka itu bukan tanggung jawab Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka pun menjadi kelompok-kelompok, maka tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu atas mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk berpecah belah. Beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk bersatu, bahkan beliau memerintahkan kita untuk menjaga sebab-sebab persatuan tersebut. Tidak boleh saling hasad, tidak boleh ghibah, tidak boleh saling membelakangi, disuruh untuk memperbanyak salam, menebarkan salam. Ini semua adalah usaha Nabi alaihi salatu wasalam untuk menjaga persatuan. Maka kalau ada yang mengatakan Nabi alaihi salatu wasalam itu, ya, kehadiran beliau memecah belah, maka tidak demikian. Nabi alaihi salatu wasalam, ya, berlepas diri dari perpecahan tersebut. Kecuali perpecahan antara yang hak dengan yang batil memang harus dipecah, memang harus dipisahkan. Ya, adapun di antara kaum muslimin, maka kita akan lihat demikian besar usaha beliau untuk mempersatukan kaum muslimin, bukan memecah belah mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini apa yang telah Dia wasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah diwahyukan kepadamu dan diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiatnya? An aqimuddin, agar kalian semua menegakkan agama ini, wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Masyaallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayat-ayat ini ya jelas sekali bisa kita pahami semua bahwa seluruhnya menyerukan kita untuk bersatu di atas agama ini dan melarang kita untuk berpecah belah. Sehingga orang awam pun dia bisa memahami. Ayat-ayat yang kita bacakan ini semuanya bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Bahwa kita diperintahkan untuk bersatu, bukan untuk berpecah belah. Justru berpecah belah itu dilarang di dalam agama kita. Kemudian kata beliau, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab fi dhalik. Dan menambah kejelasan dalam perkara ini, apa yang warid dari as-sunnah, ya, berupa perkara yang mengherankan dalam masalah ini. Saking banyaknya dalil yang menunjukkan ya perintah untuk bersatu. Di antara dalil yang menunjukkan perintah untuk bersatu dalam sunnah adalah apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim, la yuzlimuhu wa la yahzaruhu wa la yahkiruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Maka dia tidak menzalimi saudaranya, tidak merendahkan dan mencela saudaranya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesama muslim itu tidak saling menzalimi, tidak saling merendahkan dan tidak saling mencela. Kemudian beliau mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna yashiru ila sadrih. Kemudian beliau mengatakan ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, maksudnya di dalam hati. Beliau menunjuk kepada dada beliau. Ya. Bihasabi mri'in minasyar ayyahkira akhahu muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia berbuat jelek ketika dia melecehkan saudaranya sesama muslim. Ya, ini perbuatan melecehkan saudara yang sama muslim, ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Nah, cobalah lihat kita sekarang ini, banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami prinsip agama ini. Muslim itu punya kehormatan, tidak boleh kemudian dia lecehkan, tidak boleh kemudian dia rendahkan. Ya, harus dia jaga kehormatannya. Kalau memang di antara saudaranya itu melakukan kesalahan, maka hendaknya dia nasihati dengan cara yang baik, bukan kemudian dia lecehkan, bukan kemudian ya dia rendahkan. Kita sendiri ya ikhwan, kalau kita melakukan kesalahan, ada orang tahu kita melakukan kesalahan, kemudian diumbar kesalahan tersebut, dilecehkan kita, direndahkan kita, apakah kita masih mau menerima nasihat darinya? Berat. Berat. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita menginginkan diperlakukan oleh orang lain dengan baik, dengan sopan, dengan santun, ketika kita melakukan kesalahan kita ingin diluruskan dengan cara yang baik, maka lakukan hal yang serupa kepada saudara kita. Ya, ini prinsip yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Ya, apalagi di era medsos semacam ini. Ya, orang dengan mudah melecehkan, mengumbar aib, na'udzubillah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluh. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darah, kehormatan dan hartanya. Enggak boleh seseorang sembarangan menumpahkan darah saudaranya. Ingat. Ya, darah muslim itu mahal. Tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan alasan yang hak, dengan alasan yang benar. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yahillu damu muslim illa min ihda thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari yang tiga. Yang pertama, ats-tsayyibuz zani. Seseorang yang pernah menikah dengan nikah yang sah, kemudian berzina. Maka halal darahnya untuk ditumpahkan, yakni dia diberlakukan padanya hukuman rajam. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin-nafsi, jiwa dengan jiwa. Ini hukuman qisas. Seseorang membunuh saudaranya dengan sengaja, maka dia dihukum qisas, dibunuh juga, halal darahnya. Tapi ingat ya, hukuman-hukuman semacam ini, yang melakukan eksekusi adalah pihak pemerintah. Ya. Kemudian yang ketiga, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang muslim kemudian dia meninggalkan agamanya, murtad, meninggalkan jamaah kaum muslimin, maka yang demikian pun halal darahnya. Wa irdhihi, ya, wa irdhuhu. Kemudian yang kedua, kehormatannya. Kehormatannya juga haram. Haram untuk dijatuhkan. Maka hati-hati dari menjatuhkan kehormatan sesama muslim. Jangan kita menjadi orang yang bangkrut sebagaimana yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, amalannya luar biasa. Salatnya, puasanya, ya, zakatnya, haji umrohnya, iktikafnya, masya Allah. Tapi kemudian dia tidak menjaga kehormatan saudaranya. Ya, dia umbar aib saudaranya. Nabi menyebutkan ada orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti, dia membawa pahala yang luar biasa, tapi selama di dunia, ya, kerjanya melakukan kezaliman kepada orang lain, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain, maka diambil pahala-pahalanya tadi. Ya, diambil pahala-pahalanya sampai habis, ternyata masih ada orang yang dia zalimi dengan tangan dan lisannya. Akhirnya apa yang terjadi? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka diambillah keburukan orang yang pernah dia zalimi ditimpakan kepada dirinya. Siapa kehormatan seorang muslim ini haram untuk dijatuhkan. Wa maluhu, demikian juga hartanya, ya, hartanya juga dilarang untuk diambil secara batil. Tidak boleh seseorang mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. Ya. Nah, sini Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada kita untuk tidak saling menzalimi, saling menjaga kehormatan. Apa tujuannya beliau memerintahkan hal yang demikian? Untuk menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu wa kanu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian saling asad, saling iri, jangan kalian saling membenci, jangan saling mencari-cari kesalahan. Tajassus itu artinya memata-matai, mencari-cari kesalahan saudaranya. Wala tahassasu, jangan kalian saling memutuskan hubungan. Wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan tanajush. An-najush, an-najush itu suatu bentuk muamalah di mana seseorang dia berpura-pura ingin membeli barang yang ingin dibeli oleh saudaranya dengan tujuan untuk memudorotkan. Misalnya ada suatu barang harganya 10.000 harga aslinya, ya. Kemudian ada saudaranya ingin membeli, dia bilang kepada si penjual, datang dia, kemudian dia bilang kepada si penjual, ini saya beli dengan harga 20.000. Sehingga orang tadi kepengen beli, waduh kok jadi 20.000. Akhirnya karena dia butuh, dia keluarkan harga yang lebih tinggi. Ini namanya an-najash. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini memudharatkan saudaranya. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah diri kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, jadilah diri kalian hamba-hamba yang bersaudara. Dan yang namanya persaudaraan dalam Islam itu tidak dibatasi dengan faktor kebangsaan, faktor warna kulit, faktor bahasa, faktor ras, tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, disebutkan para ahli tafsir di antaranya oleh Asy-Sya'di rahimahullah, bahwa setiap orang yang beriman dimanapun dia berada, tidak memandang warna kulitnya, tidak memandang rasnya, suku bangsanya, mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Ya. Jadi jangan ada ungkapan di tengah-tengah kita, oh itu kan urusannya orang-orang di Uighur sana. Itu kan urusannya orang-orang di Yaman. Itu kan urusan orang-orang di Palestina. Itu kan urusan orang-orang di Suriah. Tidak ada konsep yang demikian dalam Islam. Islam tidak mengenal batas-batas kebangsaan. Ya, kita terlahir, memang Allah melahirkan kita berbangsa-bangsa, tapi bukan kemudian itu dijadikan batas bagi persaudaraan kita. Qala wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling memutuskan hubungan, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling hasad. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini adalah nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat banyak di antara kaum muslimin yang jauh sekali ya dari apa yang dinasihatkan oleh beliau, terutama hari-hari ini. Lihat betapa demokrasi dan politik telah memecah belah kita. Tega mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada saudaranya. Ya, bahkan mengatakan, melabeli saudaranya itu dengan nama hewan. Mending hewannya itu hewan yang gagah ya. Kamu singa itu masih bagus ya. Harimau ya. Kamu kecebong. Kamu kampret. Nyebutnya aja di bulan Ramadan aja enggak tega nyebutnya. Tapi coba lihat sekarang bagaimana keadaan kaum muslimin di negeri kita. Lihat di medsos. Oh, enggak usah lihat, antum lagi itikaf. Ya. Artinya apa? Seperti itulah gambaran dari kaum muslimin di masa sekarang. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan mereka untuk bersaudara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan al-mu'minu lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan. Ya, yang satu memperkuat yang lainnya. Yang satu memperkuat yang lainnya. Cukup jelas. Makanya kata beliau cukup jelas, dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah jelas menunjukkan perintah untuk bersatu. Dan demikian juga upaya beliau untuk menjaga persatuan. Ya, kita bisa lihat beliau memerintahkan kita untuk menyebarkan salam, ya, diperintahkan untuk menegakkan hak saudara kita, mengunjungi orang yang sakit, menyolatkan dan mengantarkannya ke pemakaman, ya, ketika dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita balas dengan yarhamukallah, ya. Demikian juga Nabi ketika sholat memerintahkan kepada para sahabat untuk merapatkan saf-saf salat dan meluruskannya. Itu semua adalah upaya beliau alaihi salatu wassalam untuk mempersatukan umat. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan lupakan prinsip ini. Kita diperintahkan oleh agama kita untuk bersatu, bukan untuk berpecah belah. Baik. Mungkin muncul pertanyaan di tengah-tengah kita, bagaimana Ustaz dengan menghadapi khilaf, permasalahan khilafiyah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Apakah permasalahan khilaf itu memang harus kita tolerir semua, atau ada permasalahan khilaf yang di sana kita harus tegas? Maka ini perlu dijelaskan kepada kaum muslimin, jangan sampai ada kekeliruan dalam memahami konsep persatuan di antara kaum muslimin, sehingga permasalahan khilaf itu semuanya ditolerir. Tidak. Ya. Maka berkaitan dengan prinsip ini, kita hendaknya mengetahui bahwa khilaf itu disebutkan oleh para ulama ada tiga jenisnya. Ya, yang pertama disebut khilaf tadad. Ya, khilaf yang kontradiksi. Maksudnya adalah khilaf yang menyelisihi nas Al-Quran atau nas sunnah yang sahihah. Dan nas di sini maksudnya adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah alladzi la yahtamilu at-ta'wil, yang tidak memiliki ta'wil lagi. Artinya benar-benar qat'i dia. Ya, nanti kita akan jelaskan beberapa khilaf yang menyelisihi nas syar'i atau nas yang qat'i. Maka dalam khilaf jenis yang pertama ini, hendaknya seseorang bersikap tegas bahwa kita katakan yang demikian tidak ditolerir. Ada beberapa contohnya yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, contohnya khilaf yang disebutkan oleh para ulama, yaitu penyelisihan sebagian ulama yang mengatakan bolehnya riba al-fadl. Jadi riba itu ada dua, riba nasiah ada riba al-fadl. Riba nasiah itu seperti riba al-jahiliyah, yaitu seseorang meminjamkan sesuatu, yaitu meminjamkan barang-barang yang termasuk barang-barang riba, ribawi, kemudian ketika mengembalikan dia mempersyaratkan adanya tambahan. Ini disepakati ke haramannya. Namun di sana ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa riba al-fadl, yakni seseorang menjual, misalnya menjual emas dengan emas, maka ini nilainya harus sama. Ya, beratnya harus sama. Kalau ada kelebihan, maka ini termasuk riba al-fadl. Makanya ketika menukar uang, sekarang ini musim menukar uang, ya, agar bisa mendapatkan uang yang baru ketika dibagi-bagikan untuk jadi bingkisan atau jadi angpau di hari raya, ditukar dengan uang yang baru. Terkadang di sana terdapat beda, ya, 100 ribu ditukar menjadi 95 ribu. Maka yang demikian ini termasuk riba fadl. Sebagian ulama mengatakan riba fadl ini diperbolehkan. Maka ini menyelisihi nas hadis. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabi'uz zahaba bizzahabi illa mithlan bimithlin. Janganlah seseorang itu menukarkan emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama. Ya. Wala tashifu ba'daha ala ba'din. Jangan ditambah sebagiannya atas sebagian yang lain. Maka ini dalilnya sangat jelas. Maka ketika ada yang membolehkan riba al-fadl, maka ini tidak ditolerir. Tidak kemudian, oh ini masalah khilaf kalam para ulama. Tidak. Kenapa? Karena nasnya demikian jelas. Baik. Kemudian diantara permasalahan lain yang dimana khilaf di sini tidak ditolerir adalah bolehnya nikah mut'ah. Kebolehan nikah mut'ah. Ya. Hal ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau membolehkan nikah mut'ah, tapi diriwayatkan pula bahwa beliau telah rujuk dari pendapatnya tersebut. Maka yang demikian menyelisihi nas hadis. Dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya, nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati ama Khaybar. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari nikah mut'ah pada tahun atau pada kejadian perang Khaybar. Jelas dalilnya melarang nikah mut'ah. Sehingga enggak boleh seseorang kemudian dia mut'ah. Dalilnya apa? Khilaf, enggak boleh. Karena dia telah melanggar nas yang melanggar hadis yang qat'i, ya. Demikian juga diantara perkara khilaf, yaitu bolehnya nikah tanpa wali. Ini merupakan pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Maka disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni walijiha fa nikahuha batil. Batil, batil. Nabi SAW menyebutkan, ya, wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil, batil, batil. Ya, sehingga kalau ada ulama yang membolehkan nikah tanpa wali, ya, maka ini menyelisihi. Ya, kita tidak boleh memberikan toleransi di dalamnya. Demikian juga ini syubhat yang sering disebutkan oleh sebagian dai tentang kebolehan alat musik. Ya, mereka mengambil ucapannya Ibnu Hazm rahimahullahu taala yang membolehkan untuk berjual beli dan memakai alat musik. Ya, Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla menyebutkan kebolehannya. Maka ini juga menyelisihi nas yang sharih. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan ada di kalangan umatku yang membolehkan, ya, yang menghalalkan sutra bagi kaum laki-laki, kemudian khamar dan juga alat-alat musik. Ya. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di hari-hari ini demikian banyak orang dai-dai, ya, ceramah, boleh musik, enggak apa-apa. Ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wasallam bahwa ada, ya, orang-orang yang akan menghalalkan alat-alat musik. Jadi kalau ada dai yang menyebutkan boleh musik, ya inilah tanda kebenaran sabda Rasulullah. Tunjuk hidungnya, kamu itu kebenaran sabda Rasulullah. Kenapa menghalalkan musik? Maka perkara-perkara yang seperti ini, ya, adalah khilaf tadad, khilaf yang madmum. Ya, tidak ditolerir. Ya. Kemudian yang kedua, jenis dari khilaf, ada khilaf namanya khilaf tanawwu', yaitu bervariasinya suatu ibadah. Karena kadang Nabi alaihi salatu wasallam melakukan suatu ibadah dengan bervariasi. Misalnya dalam permasalahan doa istiftah, ketika seseorang memulai sholatnya, Nabi membaca doa istiftah yang bervariasi, kadang seperti ini, kadang seperti itu. Maka khilaf yang seperti ini justru afdolnya diamalkan seluruhnya. Afdolnya diamalkan seluruhnya. Kenapa? Agar tidak ada sunnah yang hilang. Nabi pernah melakukan hal yang demikian, pernah juga melakukan hal yang demikian, semuanya diamalkan. Ini idealnya. Namun ketika seseorang dia mencukupkan dengan salah satu saja, maka yang demikian diperbolehkan. Misalnya, Ustaz, ini kayaknya yang paling pendek deh, saya sulit untuk menghafal. Maka tidak mengapa. Selama itu dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, ikhwan, khilaful afham. Khilaful afham, yakni perbedaan dalam memahami. Ya. Dalilnya satu, dalilnya sama, cuma yang berbeda dalam memahami dalil tersebut. Maka khilaf semacam ini sudah terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasalam dan ditolerir oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, ada penjelasan yang sangat bagus sekali dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah usul sittah ini, ya, bagaimana khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat. Kata beliau, faqad waqa'a bainahum radhiyallahu anhum al-ikhtilaf, dan sungguh telah terjadi di antara para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain al-ikhtilaf, perbedaan pendapat. Lakin lam yahsul bihi at-tafarruq walal adawah walal baghdha, tapi dari perbedaan tersebut tidaklah lahir darinya perpecahan, tidaklah lahir darinya permusuhan, tidaklah lahir darinya saling benci. Ya, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, tapi tidak muncul perpecahan, tidak muncul saling memusuhi dan rasa benci di antara mereka. Kita mengaku sebagai pengikut salaf, maka ikutilah apa yang telah mereka contohkan. Terjadi khilaf, tapi tidak kemudian muncul rasa benci. Waqad hasala al-khilafu bainahum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah baina azhurihim. Telah terjadi khilaf di kalangan mereka pada masa Nabi alaihi salatu wasallam dan Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Tidak mengingkari. Famin dzalika ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min ghazwatil ahzab. Hal yang demikian terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Ahzab, Pada perang Ahzab ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraizah. Perang Ahzab itu ya, di mana kaum musyrikin Quraisy mengumpulkan kabilah-kabilah bangsa Arab untuk menyerang kota Madinah. Kemudian Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, lalu Salman Al-Farisi mencetuskan ide untuk membuat parit. Sehingga perang Ahzab ini disebut juga sebagai perang Khandaq, perang parit. Maka kemudian dibangunlah parit yang membatasi serangan kaum musyrikin dengan kota Madinah. Nah, ketika itu Bani Quraizah dari kalangan Yahudi membuat makar. Mereka membuat kekacauan di belakang. Maka ketika Nabi SAW selesai dari perang Khandaq atau perang Ahzab, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang Bani Quraizah atas pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Ya. Wa ja'a Jibril ya'muruhu ay yakhruja ila Bani Quraizah linaqdihim al-ahda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Ya. Kata beliau, maka Jibril datang kepada Nabi SAW memerintahkan beliau untuk keluar ke Bani Quraizah untuk membatalkan perjanjian dengan mereka. Batal perjanjiannya karena kalian berkhianat. Qala Nabi SAW li ashabih. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat beliau, la yusallianna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Ini hadis yang sangat masyhur, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan penting untuk kita pahami ya dalam menghadapi khilaf di kalangan kaum muslimin. Nabi memerintahkan janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Fa kharaju minal Madinah ila Bani Quraizah. Maka kemudian mereka pun keluar dari kota Madinah menuju Bani Quraizah. Wahana waktu salatil asr. Maka kemudian datanglah waktu salat asar. Faqala ba'duhum la nusalli illa fi Bani Quraizah walau ghabati syams. Sebagian di antara mereka mengatakan, kita jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah, walaupun ketika kita sampai di sana matahari sudah terbenam. Ingat pesan Nabi, salatlah kalian di Bani Quraizah. Ya, kata Nabi, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraizah. Fanaqul sami'na wa ata'na. Maka hendaknya kita katakan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan taat kepadamu wahai Nabi. Kami tidak akan salat asar di Bani Quraizah. Wa minhum man qal, sebagian di antara mereka mengatakan, nusalli fil waqt. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada bidzalika al-mubadarata wal isra'a ila al-khuruj wa lam yurid minna ta'khir as-salah. Sebagian lagi mengatakan kita salat pada waktunya karena yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya tadi, ya beliau menginginkan agar kita bersegera cepat pergi ke Bani Quraizah, bukan yang diinginkan oleh beliau agar kita mengakhirkan salat. Ya, memang kalimat Nabi ini kan bisa dipahami dengan dua pemahaman, ya enggak? Ya, bisa maknanya itu segera kalian ke Bani Quraizah sehingga kalian bisa sholat asar di sana. Ya. Atau dipahami dengan pemahaman yang kedua. Ya. Segeralah kalian ke sana, tapi kalau waktu sholat ya memang enggak sampai ya sudah sholat, tetap sholat. Ya. Dua-duanya bisa diambil dari satu hadis ini. Maka apa yang terjadi? Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'nif ahadan minhum wa lam yuwabbihu ala ma fuhima. Ya. Maka au ala ma fahima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bersikap keras kepada mereka. Demikian juga tidak menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan mereka terhadap apa yang mereka pahami. Baik yang memahami sholat di Bani Quraizah itu artinya benar-benar sholat di sana, atau yang memahami tetap sholat sebelum waktunya habis walaupun sebelum sampai di Bani Quraizah. Nabi tidak mencela ya kedua belah pihak. Wahum bi anfusihim radhiyallahu anhum. dan para sahabat dalam keadaan yang demikian Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Lam yatafarraqu min ajli ikhtilaf ikhtilafir ra'i fi fahmi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berpecah belah ya karena perbedaan pemahaman mereka dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini prinsip yang diajarkan oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Berbeda boleh, tapi jangan berpecah belah dalam perkara-perkara yang memang di sana kita boleh untuk berbeda. Ya. Qala amma amalus salafus salih. Kemudian kata beliau, termasuk amalan salafus salih. Fa inna min usuli ahli sunnah wal jamaah fi masail khilafiyah anna ma kana al khilaf fihi sadiran an ijtihadin wa kana mimma yasughu fihi al ijtihad fa inna ba'dahum ya'dhiru ba'dan. Ya. Maka termasuk usul ahli sunnah wal jamaah, termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah ya dalam menjaga persatuan tadi, termasuk prinsip mereka dalam permasalahan khilafiyah. Selama khilaf yang terjadi itu muncul dari ijtihad dan memang diperbolehkan dalamnya ijtihad, maka sebagian di antara mereka memberikan uzur kepada sebagian yang lain. Ya. Wala yahmilu ba'duhum ala ba'din haqdan wala adawatan wala baghdha bal ya'taqidu annahum ikhwah. Masyaallah. Maka perselisihan tersebut tidaklah membawa mereka untuk saling dengki, ya, kemudian saling bermusuhan dan saling membenci. Baliyat takiduna annahum ikhwah. Bahkan mereka tetap meyakini bahwa mereka itu tetap bersaudara. Hatta wa in hasala bainahum hadzal khilaf. Sampai-sampai, ya, bahkan sampai ketika terjadi khilaf di antara mereka. Kemudian beliau memberikan contoh. Hatta innal wahida minhum la yusalli khalfa man yarahu annahu laisa ala wudu'in wa yara al-imamu annahu ala wudu'. Bahkan sampai salah seorang di antara mereka salat di belakang seseorang yang menurut pendapat dia orang ini enggak sah wudunya. Ya. Perbedaan tentang perkara yang membatalkan wudu, yaitu memakan daging unta. Makmumnya berpendapat kalau makan daging unta itu membatalkan wudu. Imamnya berpendapat bahwa yang demikian tidak membatalkan wudu. Nah, ketika sebelum sholat imamnya makan daging unta, sholatlah mereka. Ya, maka orang yang makmumnya yang berpendapat tadi daging unta itu membatalkan wudu, ya dia tetap sholat saja di belakang imam tadi. Padahal dia berpendapat bahwa daging unta itu membatalkan wudu. Ya. Kemudian kata beliau, mithlu an yusalli khalfa syakhsin akala lahma iblin wa hadzal imam yara annahu la yunqidu wudu. Misalnya dia salat di belakang seorang imam yang makan daging unta dalam keadaan imamnya itu berpendapat bahwa daging unta tidak membatalkan wudu. Wal ma'mum yara annahu ya yunqidu al wudu. Sedangkan makmumnya berpendapat bahwa daging unta itu membatalkan wudu. Fa yara anna salata khalfa dzalikal imam sahihatun. Akan tetapi dia tetap berpendapat bahwa salat di belakang imam tersebut tetap sahih, ya. Salatnya tetap sah. Walaupun dia berpendapat apa? Makan daging unta itu membatalkan wudu. Wa in kana huwa law sallaha binafsihi la ra'a anna salatahu ghairu sahih. Kalau dia salat sendiri, dia makan daging unta, kemudian dia salat sendiri, dia berpendapat bahwa salat saya ini tidak sah. Tapi ketika yang melakukan itu orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda, maka dia tetap berimam, ya, tetap bermakmum dengan imam tersebut. Masyaallah. Qulu hadza li'annahum yarawna annal khilaf annasyi'a an ijtihad. Ya, fima yasughu fihi ijtihad laisa fil haqiqah bi khilaf. Yang demikian itu karena mereka memandang perbedaan pendapat yang muncul dari ijtihad yang memang diperbolehkan padanya ijtihad ini pada hakikatnya bukanlah khilaf. Perbedaan pendapat dalam permasalahan ijtihad yang memang diperbolehkan untuk ijtihad itu pada hakikatnya bukanlah khilaf. Kenapa? Li'anna kulla wahidin minal mukhtalifain qad tabi'a ma yajibu alaihi ittiba'uh min ad-dalil alladhi la yajuz lahu al-udul anhu. Karena kedua belah pihak, ya, kedua belah pihak ini sama-sama telah mengikuti dalil yang mereka sama-sama meyakini tidak boleh kita menyimpang dari dalil ini. Kedua-duanya, ya, mengikuti dalil. Kedua-duanya berpendapat bahwa kita wajib mengikuti dalil sehingga tidak ada khilaf. Kamu berpendapat wajib mengikuti dalil, saya juga berpendapat wajib mengikuti dalil. Tidak ada khilaf antara kita. Khilafnya hanya dalam permasalahan, ya, pemahaman. Fahuma yarawna anna akhahum idza khalafhum fi amalin ma ittiba'an lidalil huwa fil haqiqah qad wafaqahum. Maka mereka memandang ketika ada saudaranya yang menyelisih dia dalam sebuah amalan, dalam keadaan saudaranya ini ittiba'an lidalil, mengikuti sebuah dalil, maka dia berpandangan bahwa pada hakikatnya saudaranya itu telah berjalan beriringan bersama dia. Wafaqahum, ya, mencocoki dirinya. Karena sama-sama mengikuti dalil. Li'annahum yad'una ila ittiba'i dalil, ya, aina makan. Karena mereka sama-sama menyuruhkan, ayo kita kembali kepada dalil. Ya, dimanapun dalil tersebut itu yang kita ikuti. Fa idza khalafahum muwafiqatan lidalil indahu fa huwa fil haqiqah qad wafaqahum. Maka ketika seseorang menyelisihi dia, ya, karena mengikuti dalil yang ada pada dirinya, maka pada hakikatnya dia telah, ya, berkesesuaian dengan dirinya. Saudara yang tadi sudah cocok dengan dirinya, sama-sama mengikuti dalil. Li'annahu tamshi 'ala ma yad'una ilaihi wa yahduna ilaihi min tahkimi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya, ya, dia telah berjalan terhadap perkara-perkara, ya, yang telah disuruhkan oleh Al-Quran dan Sunnah untuk bertahkim dengan kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sehingga apa? Ini yang hendaknya kita pahami betul. Ketika ada saudara kita tanya, kenapa kamu melakukan hal demikian? Ada dalilnya jelas seperti ini. Saya memahaminya seperti ini, atau beliau mengatakan, ya, kalau kita kan memang belum pada tahap ya mujtahid. Ya, saya mengikuti Imam Fulan. Imam Fulan berpendapat seperti ini, dalilnya seperti ini. Dalilnya jelas menurut beliau. Maka silakan, jangan dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan saudara kita. Nah, seringkali kita enggak tahu adab-adab yang semacam ini sehingga mudah sekali menyalah-nyalahkan orang lain. Ikhwan, ya, kadang-kadang keterbatasan ilmu kita. Alangkah baiknya ketika ada seorang yang melakukan amalan yang berbeda dengan kita, kita tanya, dalilmu apa? Siapa imam yang, ya, mendahului dirimu? Kalau memang enggak ada, ya, dia sekedar mengikuti adat istiadat. Karena enggak semua khilaf yang terjadi di antara masyarakat itu khilaf yang syar'i, ya. Ada khilaf yang memang dibuat oleh mereka, enggak ada dalilnya. Enggak pernah dikatakan oleh imam-imam terdahulu. Tapi dibuat-buat. Ya. Seperti, mohon maaf, puji-pujian yang ada di tengah-tengah kita. Allah alam, saya enggak mendapati ada imam-imam yang, ya, mengatakan bahwa perkara yang demikian disyariatkan. Ketika kita berada di antara azan dan iqamah, banyak di antara masjid-masjid itu yang melantunkan pujian, bahkan terkadang mengganggu masjid yang lain. Ya. Masjid yang lain sudah sholat, sudah iqamat, dia masih puji-pujian, pakai horn luar. Sehingga menimbulkan was-was bagi makmum yang berada dalam masjid yang sudah melaksanakan sholat. Sehingga pernah ada kejadian, imamnya sudah sujud, ya, makmumnya baru bangkit dari ruku. Atau enggak, imamnya sudah bangkit dari sujud, ya, makmumnya baru sujud. Ya. Karena enggak mendengar ucapan dari imam. Terganggu dengan suara-suara dari luar. Maka lihat dulu, ini ada gak imamnya? Kalau gak ada, tradisi tinggalkan, ya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru dalam agama, maka perkara tersebut tertolak. Ya. Maka dilihat terlebih dahulu. Nah, ketika memang ada dalilnya, dia ada imam yang dia ikuti, maka inilah saatnya bagi kita untuk berlapang dada. Kemudian kata beliau, amma ma la yasughu fihi al-khilaf fa huwa ma kana mukhalifan lima kana alaihi sahabah wa tabi'un kama sa'il al-aqaid allati dhalla fiha man dhalla min an-nas falam yahsul fiha al-khilaf illa ba'da qurun al-mufaddalah. Adapun perkara-perkara yang tidak boleh dimasuki al-khilaf di dalamnya, itu apa yang menyelisihi para generasi awal Islam dari kalangan para sahabat dan para tabi'in, seperti permasalahan akidah yang tersesat di dalamnya manusia, yang manusia itu tersesat dalamnya, seperti ya akidah al-khawarij, kemudian ar-rafidah. Maka ini bukan khilaf yang kemudian kita berlapang dada, ini penyimpangan. Ya, karena khilaf yang demikian tidak kita dapati dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Walam yahsul fiha al-khilaf illa ba'da al-qurun al-mufaddalah. Dan tidaklah terjadi penyelisihan yang demikian kecuali setelah al-qurun al-mufaddalah. Ya, era yang memiliki keutamaan. Ini eranya para sahabat dan para tabi'in. Ya, jadi ini juga harus kita bedakan khilaf-khilaf dalam permasalahan akidah. Ya, seperti munculnya sekte-sekte dalam Islam, aliran-aliran seperti Al-Qadariyah, Al-Khawarij, Ar-Rawafid, Ar-Rafidah, dan yang semisalnya, maka perselisihan yang semacam ini tidaklah muncul melainkan pasca masanya para sahabat. Yang dimaksud pasca masanya para sahabat yaitu setelah wafatnya mayoritas mereka. Ya, jadi masa para sahabat artinya masa di mana mereka itu kebanyakannya masih hidup. Ketika sudah banyak yang meninggal, maka ini tidaklah dikatakan sebagai eranya para sahabat, walaupun masih ada sahabat yang masih hidup. Ya, maka perselisihan akidah yang dilakukan oleh aliran-aliran semacam ini tetap tidak ditolerir. Adapun permasalahan yang tadi yang kita sebutkan, ya khilaful afham, maka wajib bagi kita untuk memberikan toleransi di dalam permasalahan tersebut untuk menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Ya. Jangan sampai fanatisme mazhab ya. Sekarang ini saya melihat ada kecenderungan kembali kepada mazhab. Dibuka pelajaran-pelajaran atau pondok-pondok pesantren yang mengkhususkan pada mazhab tertentu. Misalnya pondok pesantren ya khusus mazhab Hambali atau khusus mazhab Syafi'i. Ini bagus. Kenapa? Agar tahsil ilmu fikih kita itu bagus. Bertahap belajar dari suatu mazhab sebelum kita menyeberang ke mazhab-mazhab lainnya. Ini bagus, tapi jangan kemudian menjadikan kefanatikan. Artinya kita mundur. Kalau mundur kembali ke fanatikan mazhab, saling mencerca, saling mencela antar pengikut mazhab yang satu dengan mazhab yang lain, maka ini kemunduran. Sudah terjadi pada ratusan tahun yang lalu. Antum tahu saking fanatismenya, ya saking fanatiknya sebagian pengikut mazhab, mereka membuat hadis palsu. Pernah dengar enggak hadisnya yang dibuat oleh pengikut Abu Hanifah untuk mencerca mazhab Syafi'i? Ya, kata mereka, sayati ala ummati rajulun asyaddu syarran min iblis ismuhu Muhammad bin Idris au kama qal, atau seperti itu lafadznya. Ya, akan datang kepada umatku seorang laki-laki yang lebih besar keburukannya dari iblis. Namanya Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Al-Imam Syafi'i. Ya. Jadi belajar mazhab fikih jangan sampai kemudian membuat kita mundur ke belakang, ya, menjadikannya sebagai sebab mencela mazhab-mazhab lainnya. Tapi kita tutup dengan ucapan beliau ketika membahas menutup pembahasan ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fal wajibu 'alal muslimin jami'an ayyakunu ummatan wahidatan." Ya, maka wajib bagi kaum muslimin seluruhnya untuk menjadi ummah wahidah, umat yang satu. Wa an la yahsula bainahum tafarruqun wa tahazzubun. Jangan sampai terjadi di tengah-tengah mereka tafarruq, perpecahan, wa tahazzub, bergolong-golongan, berpartai-partai. Ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib, setiap golongan, setiap partai bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ya. yatanaharuna fi ma bainahum bi asinnatil alsun, di mana mereka saling bermusuhan di antara mereka dengan lisan-lisan yang tajam. Wa yata'aduna wa yatabaghadun min ajli ikhtilaf yasughu fihi al-ijtihad. Ya, mereka saling melontarkan komentar-komentar yang tajam, ya, kemudian saling bermusuhan dan benci dalam permasalahan khilaf yang memang diperbolehkan padanya ijtihad. Fa innahum wa in ikhtalafu fi ma yakhtalifuna fihi fi ma taqtadihi an-nusus hasba afahihim, ya, fa inna hadha amrun fihi sa'atun walillahil ham. Apabila mereka berselisih, ya, dalam permasalahan-permasalahan yang memang diambil dari nas-nas sesuai dengan pemahaman mereka, maka hal yang demikian terdapat keluasan, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan ini, ya, atas keluasan ini. Jadi selama yang dia pakai itu dalil, kemudian terjadi perbedaan pemahaman dalam permasalahan tersebut, yang demikian hendaknya ditolerir. Wal muhim, ya, wal muhim i'tilaful qulub wa ittihadul kalimah. Perkara yang paling penting adalah bersatunya hati dan bersatunya kalimah. Wala raiba anna a'da'al muslimin, dan tidak diragukan lagi bahwa musuh-musuh kaum muslimin, yuhibbuna minal muslimin ay yatafarraqu, bahwa musuh-musuh kaum muslimin itu sangat menginginkan dari kaum muslimin agar mereka berpecah belah. Sawa'an kanu a'da'an yusarrihuna bil adawat, baik itu musuh-musuh yang menampakkan betul permusuhan mereka, au a'da yatadahuruna bil wilayati lil muslimin aw al islam hum laysu kadhalik, atau musuh-musuh yang tersembunyi mereka menampakkan loyalitas kepada kaum muslimin atau kepada Islam, padahal keadaan mereka tidak demikian. Ini kaum munafikin yang mereka berbaju Islam tapi senang sekali kalau kaum muslimin itu saling gontok-gontokan. Maka hendaknya kita saling menjaga, jangan sampai terpecah belah, saling membenci, ya, karena perbedaan yang harusnya masih ditolerir. Qaim nakifilahuna, dengan demikian selesai kita dari al-aslu tsani. Fa insyaallah besok kita lanjutkan lagi dengan al-aslu tsaris. Ya, prinsip yang ketiga yaitu taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah. Ini juga prinsip yang masih erat hubungannya dengan prinsip yang kedua. Dan kalau masih ada waktu, nanti kita langsung masuk ke dalam prinsip yang keempat. Ini penjelasan tentang ilmu wal ulama. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.